الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, tuan-tuan mulia, Allah SWT, Dia lah jadikan kita, Dia lah ciptakan kita, hanya Dia lah yang boleh pelihara kita, hanya Dia boleh jaga kita. Dia lah pencipta dan Dia lah pemelihara. Apa yang kita lihat dan kita tak lihat, semuanya ciptaan Allah. Benda ni adalah ciptaan Allah. Setiap benda adalah ciptaan Allah. Setiap keadaan yang berlaku daripada Allah SWT. Baik datang bukan sebab keadaan baik, Allah yang datangkan kebaikan. Buruk datang bukan sebab-sebab buruk, tapi Allah yang datangkan keburukan. Yaf'alu ma yasha' bi qudratihi. Allah SWT tentu mulia, Dia buat apa sahaja yang Dia kehendaki dengan kudrat Dia, dengan kuasa Dia, power, kekuasaan yang ada pada Dia. Kudrat, hak, kekuasaan mutlak adalah milik Allah. Selain daripada Allah SWT tentu mulia, tidak ada kuasa langsung untuk bagi manfaat, mudarat, baik, buruk, untung, rugi. Semuanya, apa saja berlaku sebenarnya itu mulia, sebenarnya sebenar-benarnya ialah daripada Allah SWT. Selain daripada Allah SWT tak pernah buat apa-apa, tak boleh buat apa-apa dan tak akan buat apa-apa. Apa saja yang telah berlaku sejak Adam AS, apa yang sedang berlaku sekarang seluruh dunia ini, dan apa saja perkara yang akan berlaku sampai hari kiamat, semuanya berlaku dengan kehendak Allah SWT. Allah SWT Dia lah pemberi rezeki pada semua makhluk Dia yang di langit, di bumi, burung-burung yang berterbangan, ikan-ikan di lautan, jutaan-jutaan ikan, bertan-tan ikan dikeluarkan dari laut tiap hari, tak pernah kurang khazanah Allah SWT. Semua ikan-ikan di laut, Allah yang bagi rezeki. Ikan-ikan di sungai, binatang-binatang di hutan, di dalam tanah, semuanya Allah yang bagi rezeki. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak ada yang melata di bumi ini melainkan tanggungjawab Allah lah untuk bagi rezeki. وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ. Dan tidak kami turunkan melainkan dengan kadar yang maklum tertentu. Ada orang yang usaha banyak dapat banyak, ada orang usaha banyak dapat sikit, ada orang usaha banyak tak dapat langsung, bankrupt. Ada orang usaha sikit dapat sikit, ada orang usaha sikit dapat banyak, ada orang tak ada usaha langsung dapat sikit apa pun tak ada usaha. Dunia bukan banyak mana kita usaha tu mula. Dunia banyak mana yang Allah tetapkan. Dunia biqadri maqadar, jannat biqadri masyakat. Dunia ikut qadar maqadar. Apa yang Allah tetapkan banyak mana Allah tetap, banyak tu kita akan dapat. Bukan banyak usaha banyak dapat, sikit usaha sikit dapat. Kalau banyak usaha, semua orang yang banyak usaha dia dapat gambar banyak. Kalau banyak orang yang banyak usaha dia, pagi petang siang malam tak cukup waktu, tak cukup masa. Usaha, usaha, usaha, tapi dapat sikit ni. Kalau dapat sikit tak apa, ada yang tak dapat langsung ada. Bankrupt. Ada orang tak ada usaha apa, usaha-usaha sikit. Banyak dapat. Sebab apa timur dia? Sebab semua ditetapkan oleh Allah Subhanahu Taala. Allah yang tetapkan semua ni. Pemberi rezeki yang sebenar ialah Allah. Musa AS Allah perintah pukul satu batu Musa, pecah batu tadi. Pukul lagi kedua, pecah batu tadi. Pukul lagi kali ketiga, tiga kali pukul, tiga kali pecah. Dalam dia ada ulat, yang di mulut ni ada daun yang segar. Ulat dalam batu ada rezeki, daun yang segar. Ulat dalam batu Allah bagi rezeki dia mana? Semua makhluk diberi rezeki oleh Allah. Ulat dalam bantuan Allah yang bagi rezeki. Tidak ada saluran apa pun, tidak ada saluran yang menyampaikan daun dari ke dalam, melainkan Allah Subhanahu Taala. Biqudratihi, yang kudrat Allah Subhanahu Taala. Wahai Musa, lekatkan telinga kamu dengar. Apa ulat kata-kata? Ulat tadi tasbih kepada Allah. Subhana man yarani wa ya'rifu makani wa yarzuquni wa la yansani. Subhana man yarani wa ya'rifu makani wa yarzuquni wa la yansani. Maha suci dia yang lihat aku. Maha suci Allah yang lihat dia. Allah, Allah SWT lihat ulat tadi. Walau dalam waktu Allah nampak dia, Allah melihat ulat tadi. Wa ya'rifu makanan, dan dia tahu tempat aku, tempat ulat tadi, walau dalam batu. Tempat ulat tadi diketahui oleh Allah SWT. Wa yarzuquni, dan dia bagi rezeki pada aku. Keyakinan ulat tadi itu mulia, yang bagi rezeki sama dia Allah. Walaupun dalam batu, ulat dalam batu, Allah bagi rezeki sama dia. Wa la yansani, dan dia tak lupa pada aku. Allah tak lupa atas semua makhluknya. Allah, makhluk ni ada lupa Allah, tapi Allah sikit pun tak lupa makhluk ni. Tidak satu pun terlupa Allah nak bagi rezeki, tak ada. Semua makhluk Allah bagi rezeki, sempurna. Banyak-banyak Allah tulis, banyak tu Allah bagi. Wala yansani, dan dia tak lupa dah. Allah tak lupa, tak tidur. Manusia ada lupa, ada tidur. Sehingga dia syariatkan sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maksudnya Allah yang tidak tidur, tak lupa. Manusia ada tidur, ada lupa. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Tak ada ngantuk, tak ada tidur bagi Allah. Allah tak ada ngantuk, tak ada tidur. Manusia ada ngantuk, ada tidur. Sami' basir, maha mendengar, maha melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sami' maha mendengar Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlahan, kita cakap perlahan, kita cakap kuat. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih, innahu alimun bidhatis sudur. Rahsiakanlah percakapan kamu. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih, atau jaharkanlah, nyaringkanlah suara kamu. Innahu alimun bidhatis sudur. Sungguhnya dia mengetahui apa dalam dada kamu, dalam hati kamu. Satu cakap, seorang nak cakap putih, niat dia hitam. Dia sebut nak sebut hitam, dia cakap putih. Semua Allah tahu. Alim, maha mengetahui. Sami', maha mendengar. Satu orang penyembah berhala, puluhan tahun menyembah, menyeru berhala dia, ya salam, ya salam, ya salam. Puluhan tahun dia menyeru berhala dia, ya salam, ya salam, ya salam, wahai berhala, wahai berhala. Sekali, satu ketika dia mulai orang kena ngantuk, telah menguasai dia. Badalan ay yaqul ya salam faqala khata'an ya samad. Patutnya dia nak kata ya salam, oleh kerana ngantuk tersilap dia telah tersasul, dia kata ya samad. Sekali je ya samad, dalam semua hidup dia sekali je dia sebut ya samad, itu pun tak sengaja. Tersasul, dia nak sebut salam, salam berhala, tapi tersilap ngantuknya pasal ya samad. Dan samad ni nama Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tempat tumpuan yang menyempurnakan hajat seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa taala As-Samad. Sekali jadi panggil nyemut, seru As-Samad, terus Allah menyahut panggilan dia, labbaik ya abdi. Aku hadir wahai hambaku. Malaikat hairan, ya Allah kenapa kau menyahut panggilan dia? Walhal dia menyahut bukan sengaja, kena terlena, ngantuk. Dan dia nak pergi sanam berhala tapi tersilap. Allah SWT beritahu kepada malaikat dia, wahai malaikat aku, kalau aku tidak menyahut panggilan dia, maka apakah beza aku dengan sanam dia, berhala dia? Berhala dia seru, tak pernah sekali pun nyahut. 70 tahun dia panggil berhala dia, sanam, ya sanam, ya sanam, ya sanam. Membuih mulut dia. Sekali pun tak pernah ada nyahut berhala tadi. Memang tak ada nyahut lah, batu. Tak ada kuasa. Tapi kalau aku pun tak nyahut, maka apa beza aku dengan berhala dia? Jadi Allah sami' basir, maha melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ala kulli syai'in qadir, berkuasa atas setiap satu. Allah kuasa menghidupkan, mematikan, dalam asbab manfaat Allah boleh bagi mudarat, dalam asbab mudarat Allah boleh bagi manfaat, dalam sebab untung Allah boleh bagi rugi, dalam sebab rugi Allah boleh bagi untung. Ala kulli syai'in qadir, ada tiap-tiap satu tu Allah kuasa. Tiada satu tu kuasa. Mulia hina tangan Allah. Tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Allah muliakan siapa yang Allah mahu, Allah hinakan siapa yang Allah mahu. Walaupun seluruh manusia hinakan seorang, Allah nak muliakan dia, dia pasti mulia. Seluruh manusia nak hinakan Bilal Al-Habsyi radhiyallahu anhu, tapi Allah nak muliakan dia. Sampai sekarang dia dimuliakan radhiyallahu anhu, Allah redha pada dia. Allah seluruh manusia nak muliakan Qarun, Fir'aun, dengan harta dia, dengan pangkat dia. Tapi Allah nak hinakan dia, sekarang dia dihinakan, la'anatullahi alaih. Kenapa dia mulia? Mulia hina tangan Allah. Manusia tak ada kuasa nak pergi hina kita, dia mulia. Manusia tak ada kuasa nak pergi mulia kita. Pujian seluruh manusia tak dapat muliakan kita. Hinaan, kritikan, kutukan seluruh manusia tak dapat hinakan kita, dia mulia. Mulia hina tangan Allah. Demulia indah cakap yang hari-hari kita mau cakap. Sedihkan manusia kepada yakin yang betul ini. Untuk yakin ni lah kita keluar jalan Allah. Kita buat kerja dakwah demulia. Sebagaimana yakin masuk dalam hati kita. Hatta yatarassakh fi qulubina. Sehingga masuk dalam hati kita. Dan kita mutasdikkan dalam hati kita bila kita cakap kebesaran Allah ni demulia. Kita nafikan ghairullah, kita isbatkan Allah, kita mau tasdik, benarkan dalam hati kita. Allah saja. Jo bhi hota hai Allah se hota hai. Apa saja berlaku sebenarnya daripada Allah yang berlaku. Daripada makhluk tak ada apa-apa berlaku. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in. Ketahui olehmu kalau seluruh umat kumpul untuk nafarkan kamu, lam yanfa'uk, tak akan mampu umat semua untuk manfaatkan kamu. Illa bi syai'in katabahu Allah lak. Maka manfaat yang Allah telah tulis, kebaikan Allah tulis, itu je kena. Itu je kita dapat. Sebaliknya wa in sama'u ala yadhurruk, semua kumpul manusia, jin, seluruh umat kumpul untuk mudaratkan kamu, susahkan kamu, sakitkan kamu, jatuhkan kamu. Nak hinakan kamu, lam yadhurruk, semua makhluk takkan mampu nak mudaratkan kamu, nak hina kamu, nak rendahkan kamu, nak mudaratkan kamu, nak sakitkan kamu. Sikit pun tak boleh. Zarra kibrabur bikwit taqad ni. Sebesar zarra pun tak ada kekuatan. Illa bishayin kan katabahullahu alaikum. Malaikat mudarat yang Allah telah tulis. Kesusahan, kemusibah, ke apa saja yang Allah telah tulis. Itu saja kita kena. Rufi'atil aqlam. Telah diangkat kalam, pen-pen yang tulis manfaat mudarat tu. Pen tu dah diangkat. Rufi'at. Dah diangkat dah pen tu. Wajaffatis suhuf. Dan telah kering helayan-helayan yang dituliskan pada zaman manfaat mudarat. Telah termaktub segala-galanya. Jadi apa yang berlaku sekarang semuanya, teman-teman, apa yang Allah tulis berlaku. Bukan sebab semua ramai orang macam tu jadi macam tu. Semua orang tak macam tu tak jadi macam tu. Bukan. Makhluk ni selain daripada Allah. Tak ada kuasa langsung. Tak ada kekuatan langsung. Orang Amar Palang Purish, masyhur syair dia. bahwasanya makhluk ni sedikit ke, banyak ke, bukan banyak, semua makhluk pun dengan sal sedikit dengan makhluk pun sama aja. Bukan kalau makhluk sikit susah nak buat, kalau makhluk banyak atau kumpul semua banyak makhluk baru boleh, tak, sama aja. Sikit pun namanya makhluk, banyak pun namanya makhluk. Sikit tak boleh bagi manfaat mudarat, bukan banyak, semua makhluk kumpul, selain Allah kumpul pun namanya makhluk juga, tak boleh bagi manfaat mudarat. Mana Umar kata jula kaha wala huwa wala bi ismillah huwa juzla huwa kulla huwa firkya huwa Allah huwa jula kaha. Satu orang dia ucap la wala huwa, dia pun la, tak ada apa, dia tak ada kuasa apa, tak boleh apa, nak cakap la tu tak boleh. Bukan nak gerak jari, nak ucap apa pun tak boleh. Apa pun tak boleh buat. Wala bi ismillah huwa. Dan kalimah la tu pun tak ada apa-apa. Juzlah huwa. Satu juzuk. Makhluk ni sebahagian kecil. Satu juzuk. Mana sebahagian kecil daripada makhluk. Sedikit daripada makhluk. Tak kira makhluk untuk emas, perak, ringgit, dolar, rial, pounds, intan, belian. Sedikit. Tak boleh apa. La huwa. Tak ada apa. Tak boleh apa. Tak boleh untung. Tak boleh rugi. Apa pun tak boleh buat. Juz lahwa, sedikit daripada makhluk, tak boleh apa. Kul, semua makhluk, semua diringgit, semua dolar, semua senjata, semua tentera, semua negara, semua emas, perak, intan, belian, semua kumpul, semua manusia, semua jin. Kul, ha? Kul lahwa, semua makhluk pun tak ada apa. Sikit tak boleh apa, semua pun tak boleh apa. Ini kalau sikit kita kata tak boleh apa, kalau banyak, mungkin boleh kot. Sedikit duit tak boleh selesai masalah, duit banyak, duit semua duit, tak, sama je tu boleh. Sedikit daripada duit tak boleh bagi manfaat mudarat, tak boleh tolong kita, tak boleh bagi apa-apa. Banyak, bukan banyak, sekul ni mana semua duit seluruh dunia kumpul pun tak boleh apa-apa. Firqiyahuwa, sikit tak boleh, semua tak boleh. Apa yang boleh? Allahuwa, yang boleh buat Allah sahaja. Allah. Bila kita cakap Allah, kita pun tasdik dalam hati kita, ya benar, hanya Allah yang buat segala sesuatu. Sungguh-sungguh tu boleh. Baru masuk dalam hati kita. Dan sediakan umat terus cakap benda ni. So, masuk Allah dalam hati. Bila kita ada Allah tu boleh. Hari ni orang Islam ada kena yakin yang salah. Keluar daripada perkataan Islam. Masalah saya sekarang, saya tak ada asbab. Ghairullah. Ghairullah ni selain daripada Allah. Makhluk ghairullah sama lah. Selain daripada Allah. Dia panggil. Kalau saya ada ghairullah, selesai masalah saya. Ini orang Islam mesti dia cakap. Kalau saya dengan ghairullah, selesai masalah. Soalan saya dengan ghairullah, saya akan dapat ketenangan. Tak kira ghairullah tu harta, pangkat, kedudukan, wang, ringgit, emas, perak, dolar, RM, ringgit. Semua ni ghairullah, selain daripada Allah. Kalau saya dengan ghairullah, selesai masalah saya. Sekarang macam mana mendapat ghairullah? Nanti mulia Maulana Sa'ad Damat berkata, masalah kita bukan kita tak ada ghairullah. Masalah umat hari ini bukan sebab kita tidak ada ghairullah. Masalah kita sekarang sebenarnya satu je. Apa dia? Kita tidak ada Allah dalam hati kita. Itu je. Bukan kita tak ada ghairullah. Kita tidak ada Allah tak ada dalam hati kita. Sebab kalau kita ada Allah dalam hati kita, dalam hadis kursi Allah kata, In wajadtani wajadta kulla syai' wa in faqadtani faqadta kulla syai'. Kalau engkau ada aku, kau ada segala-galanya kau ada. Tapi sebaliknya, kalau kau tak ada aku, tak ada Allah, kita tak ada Allah, Allah tidak bersama kita, faqad takul la syai', apa pun kau tak ada, segala-galanya kau luput, lupus, apa pun tak ada. Jadi kita mau ada Allah bersama kita, tengoklah sahabat, kenapa Allah bantu mereka, apa Allah bersama mereka, walaupun makan tak cukup, ikat perut dengan batu, senjata pelepah tamar je, bilangan pun sedikit, 313 hadapi 1000 orang, tapi Allah bersama mereka. Wajadta kulla syai'. Hanya itu boleh orang kena yakin yang salah itu boleh. Yakin yang salah itu boleh. Nabi beritahu, waktu yang paling hampir kamu dengan Allah ialah waktu sujud. Perbanyakkan doa ketika itu. Ya Allah, kita pun sujud di hadapan Allah. Ya Allah, aku sujud di hadapanmu, ya Allah. Tambahlah asbab aku, ya Allah. Tambahlah ghairullah aku, supaya ghairullah ini dapat selesaikan masalah. Aku ada masalah, ya Allah. Tambahlah ghairullah, bagilah aku ghairullah, supaya ghairullah selesaikan masalah. Begitu teruk, begitu tebal sekali ghairullah dalam hati kita, minta Allah pun minta ghairullah. Bukan minta Allah selesaikan masalah. Sebab seolah-olah kita kata, Allah, kau tak boleh selesaikan masalah. Kau nak selesaikan masalah, kau kena bagi aku khairullah. Berbentuk ringgit ke, dolar ke, RM ke, emas, perak ke, apa ke. Baru benda ni yang selesaikan masalah, bukan kau. Suatu kita minta Allah bagi khairullah ni. Begitu tebal sekali khairullah. Walhal kita meminta Allah, engkau selesaikan masalah. Dengan khairullah, tanpa khairullah. Allah dan kudrat dia. Dan kudrat kau, ya Allah. Rakan susu, ya Allah, bagi aku duit, ya Allah, nak keluar negara jauh, tak ada duit, ya Allah. Mungkin kita minta Allah keluarkan kita. Kita minta Allah bagi duit, supaya duit yang keluarkan kita. Sebab Allah nak keluarkan kita tanpa duit, tak boleh. Seolah begitu. Kita minta Allah, keluarkan aku, ya Allah, di jalan kau, pahulah negara jauh. Bukan minta duit ke Allah. Bukan duit yang keluarkan kita, Allah. Oleh kerana yakin yang salah ni, Allahu Akbar. Nah, tempat paling, antara tempat yang makbul, paling makbul, apa? Baitullah. Multazam depan pintu Kaabah tu, antara apa? Pintu Kaabah dengan Hajar Aswad yang multazam kan. Ya Allah, aku di hadapan pintumu, ya Allah, bergayut depan pintu Kaabah. Ya Allah, aku di hadapan pintumu, ya Allah. Tambahlah khairullah aku, ya Allah, supaya selesai masalah aku, ya Allah. Tambahlah kedai aku, ya Allah, bagi maju perniagaan aku, ya Allah. Tambahlah duit aku supaya ini semua boleh selesai masalah aku, ya Allah. Boleh bagi aku ketenangan, ya Allah. Bukan Allah bagi ketenangan, bukan Allah selesai masalah. Begitu tebal sekali, tebal sekali khairullah dalam hati. Ini khairullah ala kata najis. Ini najis ni, tu boleh kita keluarkan najis ni. Siapa kata najis? Mana ulama kata najis? Mana mufti kata najis? Allah kata najis. Innamal musyrikuna najasun. Innamal musyrikuna najasun. Sungguhnya orang musyrik tu najis. Musyrik tu najis. Allah kata. Orang mensyirikkan Allah, yakin selain daripada Allah. Memanglah Allah kuasa, tapi tak ada duit, bagaimana Allah selesai masalah? Ha. Syirikkan Allah dengan duit. Ada yakin yang salah, ini syirik gitu. Boleh? Suatu zalim yang paling besar, syirikkan Allah. Inna syirka la zulmun nazim. Inna syirka la zulmun nazim. Sungguhnya syirik adalah kezaliman paling besar. Bukan bunuh orang, zalim besar. Allah kata, zalim juga. Tapi zalim paling besar apa dia? Mensyirikkan Allah. Yakin selain daripada Allah. Kalau tak ada duit, jangan selesai masalah. Tak ada kerja, jangan nak duit. Tak ada duit, jangan nak makan. Tak. Dengan kerja, Allah boleh bagi duit. Tak ada kerja pun Allah boleh bagi duit. Dengan duit, Allah boleh bagi makan. Tak ada duit pun Allah boleh bagi makan. Dengan makan, Allah boleh bagi hidup. Tak makan pun Allah boleh bagi hidup. Bukan makan bagi hidup, Allah bagi hidup. Kalau kita kata makan bagi hidup, orang makan, tak hati, tapi makan, lalas, mati. Makan, ujung mati juga. Semua yang mati dalam kubur itu makan tu boleh. Makan, lalasnya, mati juga. Kalau kita makan bagi hidup, tak mati lah orang yang mati itu. Semua itu makan. Bukan makan bagi hidup, Allah bagi hidup. Bukan duit yang bagi makan. Allah yang bagi makan. Dengan duit Allah boleh bagi makan, tak duit pun Allah boleh bagi makan. Mana wasalu Allah bagi turun Musa AS Bani Israel, Maryam AS ke mihrab dia. Setiap kali Zakaria, kullama dakhala alaiha Zakaria wajada anda rizqa. Setiap kali Zakaria ziarah AS, Musa, Isa, Maryam AS wajada anda rizqa, itu ada rezeki. Buah-buahan yang bukan musim dia. Anna laki hadha. Dari mana Maryam kau dapat ni semua ni? Mana kau dapat ni? Bukan musim ni. Wah, ni ada musim dia. Bukan musim buah tu, ada buah tu. Dari mana? Qalat huwa min indillah. Daripada khazanah Allah. Maryam AS jawab. Tak ada, pokok-pokok semua tak main. Kebun, ladang semua orang. Tak ada, Allah bagi. Ha? Allah yang kuasa bagi Isa, Bani Israel, Maryam AS. Allah aku juga. Tambah duit satu sen, satu. Sama kira segi? Allah. Bukan duit bagi makan, Allah yang bagi makan. Bukan makan bagi hidup, Allah yang bagi hidup. Tak makan malah bagi hidup. Makan ke bagi hidup? Ashabul Kahfi tak makan, tak minum. Bukan 1-2 hari, bukan 1-2 minggu, 1-2 tahun, 300. Dan kami tambah lagi 9. 309 tahun. Lama kata 300 tahun itu ikut kiraan Syamsiyah. 309 tahun ikut kiraan Qamariyah. 309 tahun tak makan, tak minum. Setitik air pun tak masuk. Siapa bagi hidup? Allah. Ha? Bukan makan bagi hidup. Jadi ini cakap dia mula ni yakin kita Musa. Sebenarnya memang Allah, memang Allah, bukan masalah jauh kita tak jauh, memang Allah sebenarnya taklah bagi makan, bagi minum, bagi hidup. Jadi ini yakin dia boleh Musa. Sebelum mati marne sepehle-pehle, sebelum mati mula dapat yakin itu mula. Untuk ini itu mula kita mula dakwah. Sebab pertama sekali akan ditanya dalam kubur, iman, mar rabbuka. Sama Rab kamu, sama kamu yakin. Jadi kita musuh iman dan sedihkan setiap umat musuh iman. Kita betulkan iman, sedihkan setiap umat betulkan iman. Fahamkah umat ini adalah kerja utama kita. Manusia takkan mampu tak perintah Allah melainkan dengan kekuatan iman. Dan iman takkan dapat datang melainkan dengan usaha. Kalau kita taat, kita taat perintah Allah yang wajib itu wajib. Dan untuk menyempurnakan yang wajib itu ada kekuatan iman, maka usaha iman itu waktu mana kata, mana saat dapat berkat itu kata, ini usaha iman wajib, bukan fardu kifayah, fardu ain, fardu ain. Mau usaha iman, buat dakwah, usaha iman, ialah fardu ain atas setiap seorang. Semua kita kena usaha iman kita sehingga kita mampu taat perintah Allah. Iman sehingga ke tahap yang kita mampu untuk taat perintah Allah. Iman ke tahap yang kita mampu untuk tinggalkan segala benda larangan Allah. Ke tahap itu wajib setiap orang mengusaha. Setiap orang, bukan fardu kifayah, fardu ain usaha iman. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan perintah ini temani Allahu akbar. Apa saja masalah umat hari ini temani? Puncanya ialah manusia umat itu telah teringgalkan maksud hidup dia, kerja dakwah. Apa saja musibah yang datang, azab yang datang temulia sebab amal yang buruk, dan amal yang buruk sebab iman yang lemah. Iman yang lemah sebab kerja dakwah telah ditinggalkan. Sebab itu tidak ada benda, tidak ada satu amal, tidak ada senjata, tidak ada tentera, tidak ada satu kerajaan yang dapat tahan kalau Allah nak turunkan azab, melainkan ini kerja dakwah. Ini kerja dakwah, Allah beri kekuatan temulia. Azab Allah Subhanahu taala telah ditahan. Dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mathalul qa'imi fi hududillah wal waqi'i fiha kama thal qaumin istahamu ala safinatin fasara ba'dhum a'laha wa ba'dhum asfalaha fakana alladhi fi asfaliha aidha istaqaw min al-ma' marru ala man fawqahum faqalu law anna kharaqna fi nasibina kharqan فلم نؤذي من فوقنا وإن تركوا وما أخذوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا وكما قال صلى الله عليه وسلم مثل القائم في حدود الله perumpamaan orang berdiri atas hudud Allah, perintah Allah, taat perintah Allah, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal waqi' fiha, dan orang jatuh, yani orang tak taat perintah Allah, tak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak taat perintah Allah, apa yang Allah suruh dia tak buat, apa Allah larang dia buat. Kama thali qawmin, Nabi kata perumpamaan dua golongan yang taat dan ingkar ni macam satu kaum. Istahamu ala safinatin. Istiham ni makna ambil undi untuk satu kapal, kapal dua tingkat, double decker, dua tingkat ni. Dengan undian tu fasara ba'aduhuma alaha wa ba'aduhuma asfala, maka jadilah sebahagian golongan dapat duduk tingkat atas, sebahagian duduk bawah. Fakana alladhi fi asfaliha idha istaqaw minal ma', maka orang duduk bawah ni bila nak ambil air, maru ala man fawqahum, lalu orang atas melalui ini atas kan ambil air. Faqalu, mereka kata law anna kharaqna fi nasibina kharqan, kalau kita, mereka kata sama-sama lagi, kalau kita buat tempat kita ni satu lubang apa air direct, falam nu'zi man fawqana, kita tak susahkan orang atas naik turun basah kan, ambil air direct. Wa in taraku wa ma akhadhu, tapi orang atas jika tinggal tak pegang tangan mereka daripada buat lubang tadi, halaku jami'a, semua akan binasa, atas bawah semua akan tenggelam karam. Tapi sebaliknya wa in akhadhu 'ala aydihim, kalau orang atas pegang tangan mereka, jangan buat lubang, pujuk rayu rawa dia, jangan buat lubang, najau, selamat mereka, wa najau jami'a, semua atas bawah akan selamat. Jadi kan perantaran dakwah semua dia ini tenggelam ni makna azab Allah turun. Pegang tangan, pujuk rayu dia lah kerja dakwah. Buat lubang dah mungkar, dosa, maksiat, semua mungkar sebenarnya itu boleh sebab untuk menurunkan azab Allah sebenarnya. Apa saja dosa, mungkar, benda yang haram dibuat, benda wajib ditinggal, ini sebab menurunkan azab Allah sebenarnya. Dan bila kerja dakwah dibuat, ini sebab menahan azab Allah SWT. Macam mana akan mencegah daripada kapal tenggelam, macam itu kerja dakwah akan mencegah daripada azab Allah diturunkan. Jadi bila kerja dapat tahan azab Allah, mana ada kerja lain, mana senjata, mana tidak nuklear, tidak atom, tidak tentera, seluruh dunia bukan tentera. Seluruh dunia punya kerajaan kumpul nak tahan azab Allah, nak bagi tsunami ke, nak bagi apa, gempa ke, tak ada satu kuasa dalam dunia boleh tahan. Tapi ini kerja dakwah tu mulai, lorong ke lorong, pintu ke pintu. Kekuatan Allah, ma'iyatullah, Allah bersama dengan orang buat kerja agama. Wala yansuranna Allah man yansuruh, pasti dan pasti Allah akan bantu mereka yang bantu agama Allah. Tapi syarat kita membantu agama Allah dulu. Intansurullah dulu, baru yansurkum. Kita membantu agama Allah, baru bantuan Allah akan datang. Iyyaka na'budu dulu, baru iyyaka nasta'in. Kita memulakan dulu, perhambakan diri pada Allah, baru bantuan Allah akan datang. Kita memulakan dulu. Tapi kita terbalik, ya Allah, kau selesaikan masalah aku, baru aku bantu agama kau. Ya Allah, kau settle masalah aku, aku baru keluar jalan kau. Kita minta Allah bantu kita dulu, baru kita nak bantu agama Allah. Walhal, kita mau bantu agama Allah dulu, baru bantu Allah. Intan suruh Allah dulu, baru yang surkum. Ulta hoga. Terbalik. Upside down. Terbalik. Kita minta Allah bantu kesenangan masalah kita, baru kita nak bantu agama Allah. Walau Allah kata, intan suruh Allah, baru yang surkum. Ia akan abudu dulu, baru ia akan nasain. Minta tolong terus sebelah kita mau perhambakan diri kepada Allah. Wa usah agama, wa usah makami. Jangan misgaj, ta'lim, fikirian 2 jam setengah, hari-hari mau bagi, baru bantuan Allah akan datang. Intansurullah yansurukum wala yansuranna Allah man yansur. Pasti dan pasti Allah akan bantu mereka yang bantu agama Allah. Ini kita minta bantuan Allah. Ya Allah, bantulah orang Islam. Ya Allah, bantulah. Syarat Allah nak bantu kita bila kita buat usaha agama, kita betulkan iman kita, yakin kita mau usaha, betulkan yakin kita, dan yakin itu mulai dengan perantaran dakwah. Ada kita doa, ya Allah bantulah kami, bantulah umat Islam, bantulah orang Islam. Akan dibantu bila orang Islam bantu Islam. Kita bantu Islam, bantu agama, maksudnya barulah Allah akan bantu umat Islam. Kita minta Allah bantu orang Islam, tapi Islam itu sendiri kita tak bantu. Mana agama tidak diusahakan. Syarat untuk bantuan Allah, bila orang Islam bantu agama Allah SWT, usaha atas iman, dia iman, dia iman. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan adalah hak kami, Allah kata, tanggung jawab kami untuk bantu orang beriman. Jadi mau usul iman, baru bantuan Allah datang. Iman mau usul dulu, baru bantuan Allah datang. Allah tak kata, bukan haqqan alain nasrul agniya. Hak kami, tanggung jawab kami untuk bantu orang ada harta. Atau orang ada kerajaan besar, sama ada kerajaan, Allah akan bantu. Sama ada emas, perak, banyak petrol, banyak, Allah akan bantu. Tak ada satu ayat pun katanya itu. Tapi Allah kata, janji Allah, orang ada iman, Allah akan bantu. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. Adalah hak kami, tanggung jawab kami, Allah ambil tanggung jawab, نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ, untuk nusrah, bantu, tolong orang ada iman. Allah tak kata orang Allah akan bantu orang kaya, orang ada harta, orang ada pangkat, orang ada kedudukan, orang ada tentera, orang ada senjata, orang ada atom nuklear. Tak ada satu ayat pun katanya. Nah, bantuan Allah kena usah iman. Ada iman, ada bantuan Allah. Tak ada iman, tak ada bantuan Allah. Jangan mimpikan bantuan Allah. Sahabat semua kenapa dapat bantuan Allah? Bukan sebab harta mereka, pangkat mereka, kedudukan mereka, kerajaan mereka, jawatan mereka. Bantuan Allah kepada sahabat kerana iman yang ada pada mereka. Sebab Allah janji untuk bantu orang ada iman. Bukan haqqan alaina nasrul mu'minin. Bukan nasrul dhu aslihatin. Orang ada senjata. Siapa ada senjata, aku akan bantu. Siapa ada harta, pangkat, aku akan bantu. Tak ada. Siapa ada iman, ada bantuan Allah. Tak ada iman, tak ada bantuan Allah. Jadi iman ni mau usul tu boleh. Apa dia usul iman? Dakwah manusia kepada iman. Wal juhdu ala nahjir rasul sallallahu alaihi wasallam. Usul kena ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Timbulnya kalau semayang pun perintah dalam agama timbulnya. Dalam Quran Allah perintah semayang, aqimus salah. Jangan semayang. Dalam hadis dia begitu, sallu kama raaitumuni usalli, semayang jangan aku semayang. Perintah usaha agama perintah Allah Subhanahu wa taala. Dakwah manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Takkan kita nak buat cara kita. Semayang perintah Allah, kena ikut semayang cara Nabi. Kalau semayang juga perintah Allah semayang, kita semayanglah. Maghrib 5 rakaat, Isya 10 rakaat, seganti kita lah. Boleh tak boleh? Kena ikut cara Nabi. Sallu kama raaitumuni usalli. Macam tu juga usaha agama, dakwah. Dakwah perintah Allah, macam dakwah cara kita sendiri. Tak boleh. La buddha. Tak boleh tidak. Kita kena kembali kepada cara suci murni baginda Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sebab cara Nabi ada rahmat. Lain daripada cara Nabi, tak ada jaminan rahmat. Nabi dihantar untuk bawa rahmat. Siapa ikut Nabi dapat rahmat. Jauh daripada Nabi, jauh daripada rahmat. Tak ikut Nabi, tak ada rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau Muhammad melainkan untuk bawa rahmat sekalian alam. Maksudnya, siapa ikut Nabi ada rahmat, tak ada ikut Nabi tak ada rahmat. Jadi ini usaha yang penuh dengan rahmat tu boleh. Usaha mengajak manusia kepada Allah. Ini tanggungjawab saya dan tuan-tuan. Setiap umat hari ini kita bertanggungjawab atas kerja dakwah. Dengan perantaran kerja ini Allah akan bantu kita. Dengan perantaran kerja ini nusrah Allah bersama kita. Ma'iyatullah, Allah akan bersama dengan kita. Doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu. Antara sebab yang besar doa diterima. Bangun atas kerja dakwah. Tinggalkan kerja dakwah antara sebab besar doa tak terima. Malaman pada murid Fatullah Alayhi, tiga sebab utama besar yang besar. Walaupun ada sebab-sebab lain, tapi di tiga sebab dia sebutkan, tiga sebab utama. Apa dia? Sebab utama doa tak terima. Pertama, makanan dan pakaian yang haram. Sebagaimana dalam hadis yang sahih Nabi SAW, kita satu orang yang kusut masai rambut dia. Berdebu pakaian dia, yamuddu yadaihi ila as-sama', menghulurkan dua tangan dia ke langit, ya rabbu ya rabbu, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Dan dua dia baca ya rabbu. Kenapa ya rabbu? Walhal maksudnya wahai Tuhanku. Kalau kita belajar nahwu, sebab dia munada nakirah maksudah, dia panggil nakirah, isim nakirah yang maksudah, yang dikasatkan. Jadi dimaksud dengan rafa' ya rabbu, ya wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Wa mat'amuhu haramun, wal hal makanan li haram. Wa mashrabuhu haramun, wal hal minuman li haram. Wa malbasuhu haramun, pakaian li haram. Wa ghudhiya bil harami, dan disuap dengan benda haram. Fa anna yustajabu lahu, macam mana lah nak perkenankan doa dia? Macam mana lah nak perkenankan doa dia? Makan benda haram, minum benda haram, pakaian haram, duit haram, macam mana lah berkenan? Jadi makan pakaian yang haram sebab doa tak terima. Kedua, ghaflat dalam doa. Ghaflat dalam, lalai dalam doa. Doa tapi lalai, tak ada tawajud, tumpuan. Ketiga, sebab yang utama, sebab yang besar kenapa doa tak terima, ialah tarkud da'wah, meninggalkan kerja da'wah. Dalam ada hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, dakhala ilayya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW masuk. Amr Aisyah radhiyallahu anha, faraftu fi wajhi qad hadara shay'un. Aisyah lihat muka Nabi, Aisyah kata aku tahu daripada muka dia ada benda besar berlaku. Ada benda berlaku. Dan macam muka Nabi hari itu. Fatawadda'a wa ma kallama ahad. Nabi ambil wudu, tak cakap dengan siapa, semua. Falasiqtu bil hujrati astami'a ma yaqul. Aku letakkan telinga kat dinding nak dengar apa dia kata. Faqa'ada 'ala al-mimbar, Nabi duduk atas mimbar. Alhamdulillah. Maka Nabi memuji. Wa athna 'ala dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala wa qala. Dan Nabi bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna Allah ta'ala yaqul lakum. Sungguhnya Allah berfirman kepada kamu, hadis qudsi. Muru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Serulah kepada ma'ruf dan cegah daripada munkar. Ini bangunlah atas kerja dakwah. Amma ma'ruf lahi munkar qabla an tad'u fa la ujib lakum. Sebelum tiba satu masa kau doa pada aku tak perkenankan doa. Minta ya Allah bantulah kami, bantulah umat Islam ke fulan, bantulah umat Islam. Doa. Allah tak perkenankan doa. Ini Nabi kata, Allah bagi tahu hadis kursi. أشهد أن محمد وتسألوني فلا أعطيكم قال أنت أولاك يا الله بيها مني بقيتو حالة عن بقين والحالة ما إليه لك تقولوني أسجب لكم دعاء من أكوكم بقين وإذا سألت فسأل الله بلا منت منت من الله tapi lekan tinggalkan doa minta Allah pasal ini fala uti. Mereka minta wala aku aku tak benarkan doa minta mereka. Wa tastansuruni fala ansurakum. Mereka minta nusrah daripada aku ya Allah bantulah kami nusrah kami bantu kami tolong kami. Minta bantuan pada aku mereka minta tolong wala aku fala ansurakum aku tidak tolong kamu. Fama zada alaihinna hatta nazal Nabi tak tambah percakapan dia banyak tu dia cakap sehingga dia turun daripada mimbar. Jadi tuan-tuan mulia, tinggalkan dakwah sebab doa tak terima. Bila kita bangun saja dakwah, doa terima. Dan bila doa kita telah diterima tuan-tuan mulia, Allahu Akbar. Tak ada satu kuasa dunia, dunia tak ada satu kerajaan dunia, tidak ada tentera dunia, tidak ada senjata dunia dapat mengalahkan umat ini. Bila Allah, bantuan Allah, pertolongan Allah bersama umat ini. Semoga sahabat-sahabat radhiyallahu anhu dapat pertolongan. Semoga Nabi-Nabi terdahulu alaihi salatu wassalam. Semoga Nabi kita Muhammad SAW. Tidak satu kuasa dunia dapat kalahkan umat. Bila umat ini bangun atas kerja dakwah. Inilah kerja kita, kerja umat kita. Allah. Dengan perintah dakwah itu boleh. Kita dipanggil khaira umat. Umat yang paling baik sebab dakwah. Kuntum khaira umatin sebab apa? Sebab dakwah. Sebab tak muruh Nabi Ma'ruf dan hawa Allah bagi tahu waltakum minkum ummatu yad'una ila al-khair na'ala 'ala likaran kamu satu umat mengajak pada kebaikan ya waltakum minkum ummatu yad'una ila al-khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yanhauna 'anil munkar namun sehingga mereka mencegah daripada munkar wa ulaika humul muflihun nanti mulia kalau dari segi balaghah kalau Allah kata ulaika al-muflihun tak ada tahum situ dia panggil musnad dan musnad tidak ada domer hum situ ulaikal muflihun mereka ni orang berjaya dari segi balaghah ada ihtimal orang lain wal berjaya tapi Allah tak hum ulaika humul muflihun ada hum situ dalam kaidah balaghah bahasa Arab ini menghasilkan taksis mereka inilah sahaja orang berjaya terjemah dia betul mana lain daripada umat ini yang tak buat dakwah mereka ni tak berjaya insyaAllah. Ini maksud ayat ini. Wa ulaika humul mereka inilah saja yang berjaya. Sebab itu sahabat-sahabat semua berdakwah. Sebab itu mereka semua berjaya. Mereka faham ayat ini. Wa ulaika humul muflihun. Mereka ini saja yang berjaya. Lain daripada umat yang tak bangun atas kerja dakwah, amar ma'ruf nahi munkar tak dibuat itu boleh. Tak ada jaminan kejayaan daripada Allah SWT. Sebab itu sahabat-sahabat semua telah faham. Semua mereka buat kerja dakwah. Lain keperluan. Kerja agama maksud ini. Jadi kita memfahamkan setiap umat ini kerja kita dimulai. Sebab kerja ini Allah bantu kita. Sebab kerja ini Allah muliakan kita. Pertolongan Allah bersama kita dengan kerja ini dimulai. Doa kita akan diterima. Musuh kita yang nyata adu mubin. Siapa musuh kita? Muka orang timur, muka orang barat. Musuh kita sebenar Allah kata dalam Quran, Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Tidakkah aku telah beritahu kamu anak cucu Adam jangan kamu sembah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sungguhnya bagi kamu syaitan itu musuh yang nyata. Jadi musuh kita syaitan bukan fulan. Dan lain Allah kata fattakhidhuhu aduwwan. Jadikan dia sebagai musuh. Jangan jadikan syaitan sebagai kawan. Dan syaitan itu mulai dengan ibadat kita sahaja dia tak takut. Dengan perantaraan dakwah. Dengan perantaran dakwah tu mana syaitan lari terkentut-kentut. Suatu ulama kata dalam hadis mengenai fadil azan saja kalau kita dalam hadis radhiyallahu salihin bila azan syaitan lari terkentut-kentut. Bila azan syaitan lari terkentut-kentut. Bila semayang datang walhal lafaznya sama Allahu Allahu akbar azan. Semayang pun Allahu akbar tapi syaitan datang waktu semayang. Was-was udzkur kata udzkur kata. Kenapa beza dia? Azan dakwah Allah SWT semayang itu ibadat. Ibadat syaitan tak takut. Dia boleh tak, kacau lagi, taskil lagi. Lupakan gitu. Berapa rakan ni? 3 ke 4. Azan syaitan lari tengah-tengah. Hadis sahih. Jadi tak maksudnya kita menjadikan kerja dakwah sebagai maksud hidup kita. Depankan kerja agama semua terkasa yang lain. Boleh tak boleh? Dengan siapa saja, di mana saja. Bila-bila masa saja. Segala-galanya kita mau korbankan untuk agama. Semua saja insyaAllah. Allah bagi taufik saya dan tuan-tuan semua insyaAllah.